Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa-dosamu yang dahulu dan yang akan datang? Maka beliau menjawab sebagai seorang hamba yang tunduk, dan beliaulah yang lebih patut dijadikan sebagai uswah. Beliau menyatakan, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah tidak pantas aku menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Oleh karena itu seorang muslim selalu berupaya untuk mencari yang mendatangkan manfaat bagi mereka, baik dalam kehidupan dunia mereka, terlebih lagi dalam perkara-perkara akhirah. Kaum muslimin rahimakumullah, pada pembahasan yang lalu dari kitab Bulughul Maram, kita telah menjelaskan secara ringkas makna hadis Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala an, yang masih terdapat di dalam bab adabu qadha'il hajah, adab-adab di saat menunaikan hajat. Maka pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita masuk ke hadis yang berikutnya, yaitu hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an. Kalau di kitab ana hadis nomor 95. Kita akan yang lain hadis nomor 103. Berkata Al-Hafidh Abu Al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, wa'an Salman, dari Salman, Salman Al-Farisi, penisbahan kepada Faris karena beliau termasuk bangsa Faris, dan beliau dikenal pula dengan gelar Salman Al-Khair, Salman yang penuh dengan kebaikan radhiyallahu ta'ala an. Beliau adalah salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalam kehidupannya beliau banyak menghadapi berbagai macam cobaan di dalam langkah mencari kebenaran al-haq. Ini Salman Al-Farisi rahimahullahu ta'ala, beliau diberikan umur yang sangat panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan beliau berumur 250 tahun. Ada pula yang meriwayatkan bahwa umur beliau sampai kepada 350 tahun. Radiyallahu ta'ala an. Ini disebabkan karena beliau lama. Sebelum beliau bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah berkeliling, ya, mengembara untuk mencari al-haq, mencari kebenaran, dan duduk bersama orang-orang yang saleh. Pada asalnya beliau ini seorang yang berketurunan dari keluarga Majusi. Ya, bapaknya lah yang mendidik dia menjadi Majusi, satu agama yang dikenal mereka menyembah api. Dan Salman Al-Farisi ketika beliau masih berada di dalam agama Majusi, beliau selalu diperintahkan oleh ayahnya untuk menjaga api, menjaga Tuhannya. Kok Tuhan dijaga? Ya, selalu diperintahkan untuk menjaga Tuhannya. supaya jangan padam begitu. Jadi kalau sudah mau padam lagi, dinyalakan lagi oleh Salman Al-Farisi. Dan konon beliau dijadikan sebagai anak pingitan. Yani jarang beliau keluar rumah. Sehingga beliau tidak mengetahui, kecuali kebenaran itu ada pada agama Majusi menurut dia. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum diutus. Ya. Belum diangkat sebagai rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama yang benar yang tersebar pada waktu itu adalah agama Al-Masih Nasara. Mereka masih berada di atas kebenaran. Suatu ketika ayahnya menyuruh dia untuk keluar. Ya, kalau tidak salah untuk mengembala kambing atau mencarikan makanan kambingnya begitu. Maka itulah awal pertama kali di saat dia keluar dari rumahnya. Maka tatkala dia keluar, dia pun mendengarkan ada suara bergemuruh. Naam. Dan orang-orang berkumpul di satu tempat. Yang rupa-rupanya itu adalah kanisa, gereja. Tempat ibadah Nasara. Maka kemudian dia pun mulai bertanya-tanya, ini apa? Ini adalah Nasara. Mereka beribadah berdasarkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan agama yang telah disebarkan oleh Isa alaihissalam. Maka dia pun bertanya-tanya, akhirnya dia pun mulai tertarik. Ya, menyebabkan keterlambatannya dia pulang ke rumah. Ketika dia pulang ke rumah pun dimarahi oleh orang tuanya dan kemudian dia dilarang untuk keluar. Yang akhirnya pun beliau radhiyallahu ta'ala anhu melarikan diri dari rumahnya dan mengikuti Nasara. Kemudian dia meminta petunjuk pada orang-orang Nasara, kepada siapa saya harus berguru. Saya ingin dekat dengan seorang rahib, seorang ahli ibadah, seorang pendeta. Maka mereka pun menganjurkan untuk pergi ke suatu tempat, ya, untuk tinggal di sana bersama pendeta tersebut. Pendeta ini dikagumi di kalangan masyarakatnya, dikenal sebagai seorang yang saleh. Akan tetapi Salman Al-Farisi yang tinggal bersama pendeta itu mengetahui keadaan pendeta ini. Rupanya pendeta ini selalu menyimpan-nyimpan harta. Jadi setiap sedekah yang diserahkan kepada dia, dia tidak manfaatkan dan tidak diberikan, dibagikan pada fakir miskin, tapi disimpan. Sehingga Salman Al-Farisi mengetahui watak orang ini, watak pendeta ini. Ketika pendeta ini pun mati, maka kaum Nasara merasa bersedih dan mereka hendak menguburkan secara baik-baik. Akan tetapi Salman Al-Farisi mengatakan, sesungguhnya pendeta kalian ini buruk. Dia telah menyimpan harta-harta kalian. Kalian ingin bukti, diperlihatkan. Didatangkan ke gudang pendeta, dilihat demikian banyak tumpukan harta yang disimpan oleh pendeta tersebut. Akhirnya mereka biarkan dan bahkan mereka menyalip mayat dari pendeta tersebut dan mereka pun tidak menghormatinya. Setelah itu dia berkeliling lagi mencari pendeta yang saleh. Akhirnya dia pun ketemu dengan pendeta yang saleh. Maka dia beribadah bersama pendeta ini sehingga pendeta ini hampir meninggal. Lalu kemudian Salman meminta petunjuk, pada siapa saya harus berguru kembali. Kata dia, kamu datang pada si fulan. Saya tidak mengetahui ada teman saya yang lain yang lebih soleh daripada si fulan. Maka setelah meninggalnya pendeta yang soleh ini, dia pun datang kepada yang diwasiatkan kepadanya. Terus inilah yang diamalkan oleh Salman Al-Farisi. Yang pada akhirnya ketika dia bersama seorang pendeta, ketika pendeta itu akan meninggal, maka dia mengatakan, kepada siapa saya harus berguru. Kata pendeta ini, zamannya sekarang sudah berakhir. Sekarang ini tidak lama lagi akan diutus seorang nabi, yang dia akan diutus di satu tempat yang tempat hijrahnya itu merupakan tempat yang subur ditanami pohon-pohon kurma, ya, yang ditanami pohon-pohon kurma, yang akhirnya kemudian dia mengatakan bahwa jika aku meninggal, engkau hendaklah mendengar-dengar dan mencari berita tentang keluarnya Nabi tersebut dan engkau ikutilah dia. Ya, singkat cerita kemudian meninggalnya pendeta ini, dia pun berusaha mencari-cari berita. Ketika orang-orang Yahudi yang datang dari Yathrib, Yathrib ini nama lama dari Madinah, dahulu bernama Yathrib, lalu kemudian mereka berdagang, ya, ke daerah Syam, Palestine, maka terdengarlah oleh Salman Al-Farisi bahwa mereka ini berasal dari tempat yang tempat itu merupakan tempat yang yakni yang ditanami dan subur dengan pohon-pohon korma. Maka dia pun ingin ikut, ya, mengikuti orang tersebut. Maka diizinkan. Sampai di tengah perjalanan, rupa-rupanya Salman Al-Farisi ditipu dan dijual kepada orang lain. Maka dia pun dijadikan sebagai seorang budak, diangkat oleh orang Yahudi tersebut sebagai seorang budak. Maka dibawalah dia ke Madinah. Sampai di Madinah dia berstatus sebagai seorang budak terhadap orang-orang Yahudi. Maka pada saat dia berada di Madinah itulah, rupa-rupanya tidak berselang lama kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Dan pada waktu itu beliau berkumpul bersama para sahabat di Quba untuk kemudian membangun masjid. Maka terdengarlah khabar, tersebar khabar di kalangan masyarakat Madinah, bahkan sampai khabar itu pada orang-orang Yahudi. Datang seorang mengabarkan kepada majikannya bahwa ada seorang yang telah datang dan dia mengaku sebagai seorang nabi. Ini menjadikan kaget Salman Al-Farisi dalam keadaan dia mengurusi tanaman-tanaman korma milik orang Yahudi tersebut. Maka dia pun berusaha untuk mencari-cari khabar, ya. Dan dia hanya mengetahui tanda dari pendeta dahulu bahwa tanda nabi tersebut, ya, di belakangnya ada tanda kenabian. Di belakang punggungnya ada tanda kenabian. Kemudian yang kedua tandanya bahwa nabi itu tidak menerima sedekah, akan tetapi dia menerima hadiah. Yang kemudian dengan dua ini pun Salman Al-Farisi ketika bertemu Rasulullah SAW, maka beliau menguji dengan dua tanda ini. Beliau memberikan sesuatu kepada Rasulullah dan mengatakan, saya menyedekahkan ini kepadamu, wahai Nabi. Lalu kemudian diperhatikan oleh Salman Al-Farisi. Rupa-rupanya Rasulullah tidak makan itu dan diberikan pada sahabatnya. Lalu hari berikutnya dia datang lagi dan mengatakan, wahai Rasulullah, saya berikan padamu ini sebagai hadiah. Maka beliau pun ikut makan bersama para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ini tanda berarti. Ini merupakan tanda, kata Salman Al-Farisi. Kemudian setelah itu beliau mengikuti dari belakang dan ingin melihat sesuatu dan mengharapkan tersingkap sebagian dari tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagian belakang, dan suatu hari tersingkaplah dan beliau pun melihat tanda kenabian itu ada di punggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat itu beliau pun mengucapkan kalimat syahadah, masuklah beliau kepada ke dalam Islam. Tapi pada waktu itu beliau masih berstatus sebagai seorang budak, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh dia untuk melakukan perjanjian menjadi budak mukatib dengan tuannya apabila Salman mampu untuk melunasi sekian dari pohon kurma, ya, lalu kemudian dia membayarnya, maka dia pun bebas menjadi seorang yang merdeka. Maka kemudian setelah ditetapkan perjanjian itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat membantu Salman Al-Farisi untuk menjadi seorang yang merdeka radhiyallahu ta'ala. Ini pengalaman yang dialami oleh Salman Al-Farisi sehingga beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Salman radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Salman radhiyallahu ta'ala anhu berkata. Pada hadis ini, sebelum sebelum Salman radhiyallahu taala anhu menyebutkan hadis ini, ada kisah yaitu orang-orang musyrikin yang datang kepada Salman. Mereka menyampaikan kepada Salman Al-Farisi pertanyaan yang sebenarnya mereka ingin mengejek, begitulah. Tujuan mereka adalah mengejek Islam dan merendahkan Islam, bukan untuk mengetahui kebenaran Islam. Ya, maka orang-orang musyrikin ini pun berdatangan kepada Salman Al-Farisi. Kata mereka, ya Salman, hal 'allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah? Wahai Salman, apakah nabi kalian mengajarkan kepada kamu? Apakah nabi kamu mengajarkan kepada kamu segala sesuatu dalam perkara agamanya sampai dalam permasalahan qira'ah, buang air? Mereka bertanya bukan untuk mendapatkan kebenaran tentunya, tapi untuk mengejek, merendahkan. Pikiran mereka jawabannya adalah tidak mungkin di dalam Islam itu mengatur sampai dalam perkara buang air besar. Ya. Rupa-rupanya mereka mendapatkan jawaban dari Salman yang sebenarnya mereka tidak kehendaki. Apa kata Salman radhiyallahu ta'ala anhu? Ajal, betul. Memang demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami segala sesuatu sampai dalam perkara khira'ah, dalam permasalahan buang air besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan. Padahal ini adalah merupakan perkara yang mungkin banyak diremehkan oleh manusia, tidak memperhatikan adab-adabnya. Mereka tidak menyangka bahwa dalam permasalahan ini pun ternyata diatur oleh Islam. Subhanallah, menunjukkan kesempurnaan Islam. Sampai Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Wa ma ta'irun yuqallibu janahihi fil hawa illa wa qad dzakara lana minhu 'ilman." Tidaklah seekor burung yang membulak-balikkan sayapnya di udara melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kami ilmunya. Ya, agama ini sempurna. Tidaklah seseorang menambah apa yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dan tidak pernah diamalkan oleh para sahabat, berarti dia telah menuduh Islam ini kurang. Dia telah menuduh bahwa Islam ini masih perlu mendapatkan tambahan, masih perlu untuk direvisi kembali, diperbaharui. Ini adalah kalam yang batil, tidak benar. Sampai berkata Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala dalam menjelaskan turunnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Kata beliau rahimahullah, "Fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakunul yawma dinan." Apa-apa yang ketika ayat itu turun tidak menjadi agama, tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya menjadi syariat, hari ini pun tidak menjadi syariat, walaupun banyak dari kalangan manusia menganggap itu dari syariat. Tidak menjadi syariat, tidak bisa ditetapkan di dalam agama, walaupun banyak dari manusia menganggap itu dari syariat. Nah, agama ini telah sempurna. Kalau kemudian mereka mengatakan mungkin ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak diamalkan, yang kalau diamalkan pada zaman sekarang akan mendatangkan fadilah, mendatangkan pahala yang besar. Subhanallah. Walau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau itu kebaikan, para sahabat sudah mendahului kita. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah? Fa'in amanu bimith lima amantum bihi, faqad ihtadaw. Wa in tawallaw fa'innamahum fi shiqaq. Fasayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim. Kalau sekiranya mereka ini, manusia ini beriman seperti berimannya kalian, wahai para sahabat. Seperti berimannya para sahabat, seperti berakidahnya para sahabat, seperti manhajnya para sahabat, seperti kehidupannya para sahabat. Faqad ihtadaw, niscaya mereka akan mendapatkan hidayah. Tapi di saat mereka berpaling, fa innamahum fi syiqaq, mereka berada dalam penyimpangan, penyelisihan dari hidayah itu. Ya. Maka kaum muslimin rahimakumullah, apa yang banyak diamalkan oleh manusia dengan menambah-nambah hari-hari raya, selain dari hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, adalah merupakan perbuatan bid'ah yang tidak diragukan kesesatannya. Perayaan Maulid, perayaan Al-Isra wal Mi'raj pada setiap tahun, atau perayaan Hijratul Rasul, ya, tambah lagi perayaan apa lagi, Hari Ibu, Hari Bapak kalau ada, ya, subhanallah, hari-hari raya yang tidak pernah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala syariatnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menggantikan dua hari raya di zaman jahiliyah yang dahulu dilakukan oleh orang-orang Arab dengan dua hari raya untuk kaum muslimin, Idul Fitri dan Idul Adha. Terlebih lagi, ya, perayaan-perayaan bid'ah tersebut yang pertama memunculkannya bukan dari kalangan Ahlus Sunnah, ya, dari kalangan Banul Fatimiyah Syiah di Mesir. Terlebih lagi dari sisi yang lain, penyerupaan seperti apa yang dilakukan oleh Nasara ketika mereka merayakan hari lahirnya Isa Al-Masih. Maulid kan namanya hari lahir. Nah, ketika orang-orang Nasara mereka merayakan hari diangkatnya Isa Al-Masih, mereka juga ingin merayakan hari diangkatnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Isra Mi'raj. Tashabbuh. La tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian pasti akan mengikuti langkah-langkah orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga kalaupun mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian juga mau mengikuti mereka. Kaum muslimin, untuk mendatangkan kejayaan Islam bukan dengan cara tertipu dengan keadaan mereka, bukan dengan cara untuk menyaingi cara-cara mereka beribadah. Bagi siapa yang ingin mendapatkan keselamatan, bagi siapa yang ingin menjayakan Islam, mereka harus kembali kepada generasi yang terdahulu, bagaimana mereka beragama, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pujian kepada mereka. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radiyallahu anhu wa radu'an. As-sabiqunal awwalun, orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka mendapatkan pujian yang demikian tinggi dari Allah azza wa jal? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pujian yang tinggi kepada generasi yang terdahulu? Khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah zamanku, generasiku, generasi para sahabat. Kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka. Para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, disaksikan kebaikannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka berada di alal athar, senantiasa mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ingat-ingatlah perkataan Imam Malik rahimahullah, lan tasluha hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluh. tidak akan menjadi baik umat ini kecuali kalau mereka kembali merujuk kepada generasi yang terbaik dahulu, awal generasi umat ini. Jangan kembali kepada pemikiran-pemikiran orang-orang terbelakang, walaupun mereka dianggap sebagai tokoh, walaupun mereka memiliki berbagai macam gelar, profesor, doktor, MSc, BCA, kalau ada. Gelar apapun itu, kalau ditimbang dengan apa yang dialami oleh para sahabat, ya, bayangkan saja kalau sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa wallahi alladhi nafsi biyadi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadin wala nasifa, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalau salah seorang kalian wahai kaum muslimin selain para sahabat di zaman manapun mereka, kalaulah mereka menginfakkan, bersedekah sebesar gunung Uhud emas, tidak bisa dibandingkan dengan satu mutnya para sahabat. Bahkan setengah mutnya para sahabat tidak bisa dibandingkan. Cukup ini menjadi kemuliaan yang ada pada mereka. Fabi huda humuk tadi. Dengan hidayah mereka, petunjuk mereka lah, kita selayaknya untuk mengikuti jejak-jejak mereka. Oleh karena itu, ya, kita sering mengatakan ahlus sunnah wal jamaah. Apa sih makna ahlus sunnah wal jamaah? Salafi, salafi. Apa sih itu makna salafi? Mungkin banyak, masih banyak di antara kita yang menyangka bahwa istilah ahlus sunnah itu sama dengan istilah mereka ketika ikhwanul muslimin mengatakan mereka ikhwani. Jamaatut tabligh mengatakan saya tablighi, saya dari jamaatut tabligh. Ataukah dari yang lain yang mengatakan saya Islam jamaah, saya jamus, saya ini dan itu. Ahlus sunnah wal jamaah ini merupakan istilah yang sudah lama dahulu, bukan sesuatu yang baru muncul. Sebab makna ahlus sunnah yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Makna al-jamaah karena mereka selalu bersatu, berkumpul bersama orang-orang yang berada di atas sunnah ini. Ya, apakah berkumpul jasad mereka atau kalau bukan dengan jasad mereka, hati-hati mereka yang berkumpul. Ya, siapa yang berjalan di atas jalannya Rasulullah, maka seakan-akan hatinya itu terkumpul dengan jiwa-jiwanya, hati-hatinya para sahabat. Oleh karena itu kata Abdullah bin Mas'ud, al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahda. Jamaah itu yang dimaksud dengan jamaah apa yang sesuai dengan kebenaran, yang sesuai dengan Islam, walaupun kamu sendiri dimanapun kamu berada. Ya, bukan komplek tertentu itu jamaah. Sehingga orang yang ada di komplek ini berarti ahlus sunnah, berarti yang tidak bergabung dengan komplek ini berarti bukan dari ahlus sunnah. Lah, mereka tidak dilingkupi dengan lingkup tertentu, ya, atau negara tertentu, wilayah tertentu, dimanapun mereka, kalau akidahnya sama dengan akidahnya Rasulullah dan para sahabat, maka dia adalah ahlus sunnah, walaupun sendirian. Ya, sehingga kalau mereka ditanya, siapa pemimpin kalian? Ya, kami tidak punya pemimpin kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berharap di saat kami berkumpul pada hari kiamat, pemimpin kami adalah Rasulullah alaihi wasallam. Allah berfirman, "Yauma nad'u kullu unasin biimamihim." Pada hari kiamat nanti kami akan memanggil setiap manusia dengan pemimpin-pemimpin mereka. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, ayat ini merupakan kemuliaan bagi Ahlus Sunnah bahwa mereka tidaklah berada di barisan kecuali barisannya Rasulullah SAW. Ya, kita tidak mau untuk berada di barisannya Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Kita tidak mau untuk berada di barisan Fir'aun. Kita tidak mau berada di barisan suatu kelompok Hizbiyah, Hasan Al-Banna, Sayyid Qutb. Naam. Dan selain mereka dari berbagai macam kelompok-kelompok yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Salman radhiyallahu ta'ala anhu, laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami an nastaqbila al-qiblata lighaitin aw baulin. Untuk kita menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Sebenarnya terjemahannya bukan begitu ya. Kita sudah jelaskan istilah buang air besar dulu. Ya, cuman kalau terjemahan transparan kadang orang dengarnya ya, apa itu? Menghadap kiblat ketika berak atau kencing misalnya. Nah, ya. Ya, tapi kalau terjemahan letter-nya seperti itu. Ya, kalau halusnya buang hajat, buang air besar atau buang air kecil. Rasulullah melarang. Ya. Ini pertama, hukum pertama. Bahwa Rasulullah melarang menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Maka di dalam hadis ini Salman menjelaskan kepada kita bahwa larangan itu berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan asal hukum larangan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah haram. Sehingga hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian dari kalangan para ulama tidak bolehnya seseorang buang air ketika apa di saat dia buang air dengan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat secara mutlak. Dimanapun dia berada, apakah dia berada dalam bangunan atau tidak, ya, apakah dia berada di dalam WC atau tidak, atau di tanah yang lapang yang luas, tidak ada perbedaan. Ini pendapat sebagian dari kalangan para ulama, dan itu yang dipegang oleh Abu Ayyub Al-Ansari rahimahullahu taala, sehingga beliau mengatakan syarriqu au gharribu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian tidak buang air besar ya, kalian menghadap ke timurlah atau menghadaplah ke barat. Karena pada waktu itu Rasulullah mengucapkan ini di Madinah, ya. Kalau di Madinah menghindari kiblat dan menghindari untuk membelakangi kiblat yaitu dengan menghadap ke timur atau ke barat. Karena kalau di Madinah kiblatnya itu menghadap ke selatan. Ya. Menghadap ke selatan Madinah. Ya, sehingga kalau menghadap kiblat berarti arahnya ke selatan. Kalau membelakangi kiblat arahnya ke utara. Makanya Rasulullah mengatakan oleh karena itu kalian menghadap ke timurlah atau menghadap ke barat. Ya. Ya kalau kita di Indonesia menghadap ke utaralah atau menghadap ke selatan karena kiblat itu dengan menghadap ke barat. Sehingga para ulama berpegang dengan nas ini. Ya. Hanya saja dalam permasalahan buang hajat ini, buang air besar, buang air kecil, ada beberapa hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kelihatannya terjadi pertentangan secara zahir. Hadis Salman ini menunjukkan larangan. Hadis Abi Ayyub Al-Ansari juga menunjukkan larangan, tidak boleh menghadap kiblat dan membelakang kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Tapi di sana ada hadis-hadis yang lain. Seperti misalnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis Abdullah bin Umar bahwa suatu ketika beliau naik ke rumahnya Hafsah, lalu kata Abdullah bin Umar, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sedang membuang hajat, membelakangi kiblat dan menghadap ke Syam. Nah ini, membelakangi kiblat dan menghadap ke Syam. Menunjukkan bahwa Rasulullah SAW, ya, kelihatannya kok menyelisihi dengan apa yang beliau katakan, ya kan? Hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Ibn Hibban, Abu Dawud, ya. Dari hadis Jabir bin Abdullah, kata Jabir bin Abdullah, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam setahun sebelum beliau meninggal beliau buang air kecil dengan menghadap ke kiblat. Buang air kecil dengan menghadap ke kiblat. Hadis Ibnu Umar tadi mengatakan Rasulullah membelakangi kiblat. Hadis ini mengatakan Rasulullah menghadap ke kiblat buang air kecil. Nah, hadis-hadis ini kaum muslimin rahimakumullah yang menyebabkan terjadinya perselisihan di kalangan para ulama. Ya, dan ada tiga pendapat yang paling kuat di antara sekian banyak pendapat. Ada tiga pendapat yang saling, yakni saling tarik-menarik dalil dalam permasalahan ini. Pendapat pertama mengatakan haram secara mutlak. Adapun Rasulullah ketika membelakangi kiblat dan menghadap ke kiblat itu kekhususan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena mereka punya kaidah kalau bertentangan antara perkataan Rasulullah dengan perbuatan, maka didahulukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada perbuatannya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan ya, bahwa larangan itu, hadis-hadis yang menunjukkan larangan menghadap kiblat dan membelakangi kiblat itu kalau tidak ada penghalang antara dia dengan kiblat. Ya, kalau tidak ada penghalang antara dia dengan kiblat. Tapi kalau misalnya dia dalam bangunan, di dalam WC ya, atau di dalam bangunan tertentu yang ada dinding penghalang antara dia dengan kiblat, tidak mengapa. Ini pendapat sebagian dari kalangan para sahabat seperti Abdullah bin Umar memahami itu. Ya. Ini pendapat yang kedua. Pendapat ketiga mengatakan larangan tersebut tidak menunjukkan haram. Ya, walaupun pada asal hukumnya haram, tapi ada yang memalingkan dari hukum haram, yaitu adanya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan perbuatan Nabi itu adalah contoh bagi umatnya, menunjukkan bolehnya seseorang menghadap dan membelakangi kiblat ketika buang hajat, tapi hukumnya adalah makruh, tidak sampai pada tingkat haram. Ya. Dan wallahu a'lam bissawab, pendapat yang mengatakan makruh ini pendapat yang paling kuat. Walaupun tentunya kita tidak memudah-mudahkan dalam permasalahan ini. Ya, dalam artian kalau kemudian kita membuat WC, maka hendaklah kita arahkan ke arah yang lain, ya, jangan sampai menghadap kiblat ataukah membelakangi kiblat, karena keluar dari perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama itu lebih afdal. Ya, wallahu a'lam bissawab. Saya kira sampai di sini insyaallah taala yang kita sebutkan dari hadis Salman, dan insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. سبحانك اللهم بحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.